Okong. Okong. Ceritane wayang Ramayana ing nagara Ngalangkoti Raja Ratu Buta Rawana Raja Kewekeker nyolong Dewi Sinta Hanoman si ketek putih soan taman Sinta dijak mule es mule mule konangan Indra Citlan Patih nengan teman ora wati gete helakalah ngalengko tiobong tiobong tiobong tokong belong wa'o kape pating damblong oma gede ngobong dati arang dati arang dosa muka nangis gerang-gerang hei ya wae ya ya nyolong Dewi Sinta Hanoman si ketek putih sowan taman Sinta dijak mule konangan konangan Indra Citlan Patih neng anoman ora wati gete helakalah ngalangko diobong tokong belong wa'o ngape pating domblong oma gede ngobong dati arang dos